오피한 거야 반가워. Bafinga, batuna batuna, bakana bakana ga, baseka baseka, batuna bayokanga, batuna balobela bango, baloba baloba, bakana bakana, baluka motonanga, batuna kanga na bandeko, oh mono yo, oh mono yo. Baba yemba, baseka baseka, bakana bakana, batuna batuna, batuna baseka, baloba baseka, bakana baseka, baluka motonanga, batuna nanda babandeko, oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo. Bakana bakana, bafinga bafinga, balo bandenge balingi, bakana baseka, batinda mikana na poto, balo bafinga, baseka baseka, baye baba tuna. Balo bandenge balingi, bakana batunanga, baluka motonanga, batuna na shango bandeko. Oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo. Bakana bakana, baseka baseka, baloba baloba, batuna batuna, loba.